Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, yang mudah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang 163. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Siapa-siapa yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan yang jelas dan juga petunjuk bimbingan, padahal sudah kami jelaskan kata Allah kepada manusia dalam kitab, maka siapa yang menyembunyikannya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua yang melaknat, kecuali yang bertaubat, yang memperbaiki amalannya dan menerangkan apa yang tadinya disembunyikan. Maka merekalah, kata Allah, orang-orang yang atubu alaihim, aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, kata Allah, dan aku maha menerima taubat dan maha penyayang. Kemudian Allah sebutkan keputusannya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Maksudnya mereka-mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka bagi mereka laknatullah dan laknatnya para malaikat dan laknatnya seluruh manusia ajma'in, dan kekal di dalamnya selama-lamanya, enggak akan dikurangi, enggak akan diringankan azabnya, dan tidak akan ditunda, kata Allah. Setelah itu Allah katakan, ilahukum ilahun wahid wa ilahukum